Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana hablana min ladunka rahmatan wa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Amma ba'du. Nasihatul ibad usfuria. Iya. Apa sih gua lagi ngecek teng apa dokumentasi sing di rekam teng online. Iki pada si wanci ini usbur ya, iya lho. So, khifah 10. Iya. Terus koyoknya enten PR-nya. Di sing zakum, iya. Ini kalau sadar ini harus sepunten, iki ya semoga-moga. Ini sementara ini liburi dangu ya. Tuhan ku ini ngali teng dokumentasi online terakhir ngaos tanggal 8 Agustus. Saat ini 25 ya hampir 20 hari liburnya sebenarnya mungkin tasik memang tasik apa wirawiri jember biasanya uang sulit memang dalu sampai angka terus kadang-kadang kekesalan pun kemudian nanti pun terjadwal nanti sakit stabil. Bismillahirrahmanirrahim. Sokhifah 10 Usfuria. Ini anak PR azakum ni kuih. Ano min zakumiha ni. Saking zakumi jahanam. Zakum ni kuih kalau padosi teng kamus. Ni kuih memang jeneng tanduran. Zakum ni kuih nopo ni. Rukem. Cara anu ni. Tanaman berdurinya jahanam. Semen wae tandangnya. Zakumiha saking tanaman berdurine jahanam. Jadi saya ulangi lagi mulai dari kalimat terakhir. Di situ kan bahas neraka jahanam, bagaimana seremnya neraka jahanam. Suatu ketika teng halaman 9 serat bintang. Sahabat sinter ibu sini. Wailun ibu. Terus sahabat sinter. Sulaiman, punggih, nihku, tiga baris sangke ngandap, Sahifah 9. Tu makhoroja Sulaiman radhiyallahu anhu, amin. Nahwa bagi eng arah-arah kuburan bakek, kuburan sing sepuh gitu Mekah. Al-Ghurghati wa huwa ikwadiu yadihi ala roksihi wa huwa iku yunadi di ala sautihi wa bi'ud wa bu'da safra'ihi faqolat zadat fi safarina. Intinya nyekalindas tuh bahasan mireng tentang jahanam. Sifat neraka jahanam ternyata kolat zadahu fi safaril qiyamah. Bu'da safra'ihi wa kolat zadahu fi safaril qiyamah. Tuh sanguni dewi kisah uwitik untuk perjalanan menuju kiamat. Sumalakihi Bilal, akhirnya ketemu sahabat Bilal radhiyallahu taala anhu amin. Faqala mongkong ucap sapa Bilal, mali aroka ya Abdullah bakian khazinan. Wahai Abdullah, ada apa denganmu? Saya melihatmu kok menangis dan susah. Kala ngucap sinten wau Abdullah atau Sulaiman, wailun. Nah, ini mulai. Wailun li walaka ya Bilal. Wailun niku ciloko. Biasanya dimaknani neraka wel atau sing penak dimaknani ciloko. Duh, ciloko Cak Bilal, Kang Bilal. Al wailu li walaka ya Bilal ingkana masiruna ba'da lubsi qatnin wa qattanin. Aduh, ciloko Cak Bilal, ciloko Kang Bilal, lek ternyata tempat kembali kita setelah kita memakai katun niku kotnen kapas wakatanin lan katun ngoten nggih makna nisane sutra kula salah katun nggih utawa sutra katun nggih saged tapi katun nih katun. Ciloko Cak Bilal sabare ae dhewe sok ben lek nggon baline dhewe sabare gawe klambi katun sing penak adem niki. Lah kok nal basu min maqtu'atin nironi, terus ae dhewe ganti gawe klambi seko napa namine cuwil-cuwilane geni atau potong-potongan api. Kola ngucap malih sinten Salman, fal wailu li walaka ya Bilal ingkana masiruna ba'da mu'anaqatil azwaji nukronu ma'as saytoni fil aghlal. Apes meneh Kang Bilal kangguku lan kanggumu lek ternyata saiki ae dhewe cek ngrangkuli bojo sok ben awake dhewe digandeng kambe setan fil aghlali ing dalem belenggune neraka. Ngoten maksude. Wes gak usah enak-enak ning dunya lek somben balike balesane ngoten iku. Terus terakhir al wailu li walaka ya Bilal idza sukina min hamimiha wa ud'imuna min zaumiha. Ciloko Cak Bilal kanggo kulan kanggone sampeyan lek sok ben awake dhewe sampe diombeni banyu saking banyu neraka jahanam. Wa ud'imuha lan den wei mangan sapa kita min zaumiha saking tanduran ri ni neraka jahanam. Niku artine wis aja sampe muga-muga aidil kabeh niki saged napa dimerdekakne saking neraka. Ngoten nggih, mulane niku aidil wiritan niku mantun khusus mantun maghrib kalih mantun subuh niku wiritane ditambahi Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Titik pun mantun nggih bare. Sesra niki wahukia dering diwaos. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahumullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa 'ada 'alaina bi barakatihi wa asrarihi fit tarini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huqiya lan den critakake an Mansur ibni Umar saking Mansur bin Umar kala ngendika sinten Mansur bin Umar. Kuntu ana sapa ingsun iku nazilan wong kang ana. Iku nazilan wong kang leren utawa saman wae tenger maksude nazil niku leren sedilo kaya misale nginep sementara gitu ya, kaya ning hotel atau di apa pokoknya sementara. Iku nazilan wong kang leren, leren nginep manggon, tapi sementara. Iku nazilan wong kang leren atau manggon sementara, fisik katin, ing dalam dalan cilik atau gang, min sikatil kufati, ing dalam piro-piro gangi negoro kufah. Fi hajatin, fisik katil kufati ing dalam sangking atau min sikatil kufati sangking piro-piro gangi tanah kufah. Fi hujatin ing dalam haji suwiji hajat tuha kang haji sopo ingsun ing kufah. Famado itu mongko liwatan sopo ingsun filailatin ing dalam suwijine wengi zulma akang banget petengi liwatan-liwatan fi hajatin ing dalam hajat suwiji li kedue ingsun. Suatu ketika Syekh Mansur bin Umar ini menginap di salah satu tempat atau di gang dari gangnya tanah Kufah ketika perjalanan haji. Ketika menginap itu suatu malam Mansur bin Umar ini keluar, keluar dari apa kamarnya atau tempat menginapnya untuk keperluan tertentu. Ate metulah mungkin ajeng cara saiki ate ning minimarket apa piye ngoten. Faidan mongko dumadaan ana utahe ingsun iku marortu liwatan sapa ingsun utawa ketemu sapa ingsun fi manzilin ing dalam omah min manaziliha saking pira-pira umai tanah Kufah. Pas suatu malam mau keluar untuk keperluan tertentu, untuk hajat tertentu, lah kok pas melaku ning bengi sing puteng niku mrono ngliwati omah di antara dari beberapa rumah di tanah Kufah. Fasami itu, lah kok di rumah itu fasami itu mongkong rungok ne sopo ingsun fil jauh fil laili ing dalam tengah wengi rungok ne ko ilan ing wong kang ngucap ko ilan ing wong kang ngucap ya kulu kang ngucap sopo ko il ngucapi ilahi tuh pangeran ingsun bi izzatika kelawan sifat mulia Tuhan wajalalikalan kelawan sifat moho agung Tuhan ma urid tu orang ngarepake sopo engsun orang ngarepake bimaksiati kelawan maksiat engsun orang ngarep ni hila khilafaka ing nulayani jenengan. Moro-moro pas bengi-bengi peteng-peteng niku melaku, lah kok ketemu enek omah gremeng-gremeng moco niki curhat niki ilahi bi'izzatika wa jalalika ma uridtu bi ma'asiyati khilafaka wahai Tuhanku dengan keagunganmu dan sifat muliamu sebenarnya saya ini ketika bermaksiat ini tidak ingin apa nulayani itu ribut tidak ingin apa tidak ingin bertentangan denganmu wa ma kuntulan ora ono sapa ingsun laka maring panjenengan indal maksiat ing dalem nalikane maksiat iku jahilan wong kang bodho walakin lan tetapine khotiati walakin lan tetapine maksiati iku khotiatun luput ingsun arotu kang anyar teko opo khotiatun anyar teko li kedue ingsun wa ghurruni lan bujo ing ingsun apa sidruka wa ghurruni lan bujo ing ingsun apa sidruka satir tuan apa sidruka satir tuan Al-Murokho Al-Murokho kang den lembrehaki Al-Murokho kang den lembrehaki Alaya ingatasi ingsun Alaya ingatasi ingsun Wa'anni lan nulungi sopo ingsun nulungi alaiha ingatasi khoti atun alaiha ingatasi khoti atun opo syakowati ciloko ingsun opo syakowati ciloko ingsun famtahamtu mongko nyemplung sapa ingsun fil ma'siyati ing dalem maksiat fil ma'siyati ing dalem maksiat bijahli kelawan bodho ingsun bijahli kelawan bodho ingsun niki bahasane bahasa majas ya. Mesti ngeten kurang lebih niku intine niki munajat teng Gusti Allah. Ya Allah, demi dengan sifat keagunganmu dan sifat muliamu sebenarnya Tuhan, ketika saya maksiat ini, saya ini sebenarnya tidak ingin bertentangan denganmu. Wa ma kuntu laka indal maksiati iku jahilan, dan saya sebenarnya juga tidak bodoh atau tahu dengan kesalahan saya. Walakin khoti atun arotuli wa ghurroni sitruka almurokho alia, namun gara-gara keluputanku atau kenapa luput nih, nggih luput, keluputanku ini karena terbujuk oleh nopo satirmu yang nopo ngelambreh kepadaku. Artinya ngeten. Kadang-kadang dhewe niki memang wis ngerti sifat rahmane Gusti Allah, ngerti lek Gusti Allah niku moho welas asih, terus dhewe kadang-kadang pepeko. Kadang-kadang nopo pepeko. Ah gampang niku. Gusti Allah maha pengampun. Lah niki asline kebujuk ae dhewe. Ah gampang istighfar keri-keri Gusti Allah maha ngapura. Masa-masa titik engko tak istighfari, engko tak wudoni rasan-rasanku, dosa-dosa cilikku engko lak mrotoli. Ngene iki jenenge kapusan kalih sifat murai Gusti Allah. Akhire famtahamtu fil maksiat. Akhire saya ini terjerembab kejegur nggone maksiat. Bijuhli kan goblokku ngoten mesti krana kebodohan saya. Falana niki iki getun nggih. Falana mongko utawi saiki, falana mongko utawi sakniki iku arju ngarep-ngarep sapa ensun, ngarep-ngarep min fadlika saking fadl tuan. Min fadlika saking fadl tuan. Ngarep-ngarep antak bala ing yento nerimo sopo tuan nerimo hudri ing alasan ing sun. Jadi akhirnya setelah curhat ngoten, maka Tuhan sekarang saya mengharapkan fadlmu. Fadl itu ingat, fadl itu artinya apa? Fudlah artinya fadl itu apa? Apa? Hah? turan nggih, fadl niku keutamaan utawa turan. Dadi ngeten fadl contoh. Ai dhewe ngibadah salat jamaah diganjar 27 derajat, ngoten nggih. Nah, kali Gusti Allah moro-moro duwei misalnya 50 derajat. Lah, kelebihannya ini lho namanya napa, Pak? Fadl. Ngelakoni amal baik kaya dhewe saiki kali Gusti Allah diwei 2 kali lipat. Kelebihannya ini namanya apa? Fadl. Jadi aku iki amalku gak sepuro api, tapi kok balasane luwih akeh. Lah, kelebihan itu namanya fadl. Fadl keutamaane utawa fadl. Niki ngendikane sing munajat niki, maka saya mengharapkan fadlmu Tuhan, kelebihanmu. Artinya krono lek ngandalne ngamal kulo jelas pas-pasan. Nggih, kulo njaluk bonus-bonusane lah Gusti. Niki fadl. Intaqbala udri. Tolong jenengan trimo alasan kulo. Lek alasane tadi karena luput kabusan kalih satire Gusti Allah, kalih sifat murai Gusti Allah, akhire terjerambab, terjerumus dan kejegur tenggone lubang maksiat. Mungkin jenengan terima alasan kula Gusti. Fa illam takbal, monggo lamun boten nerima tuan udri ing alasan ingsun, fa wa kula mongko. Duh, suwine diwastresna. Fa wa kula huzni, mongko duh suwine susah ingsun. Suwi-suwi susah ingsun fil adzabi ing dalam siksa. Ilam tarhamni, lamun ora melasi tuan ing ingsun. Syekh Mansur tadi, sin Syekh sinten tadi? Syekh Mansur bin Umar. Niki pas mlaku moro-moro ning sijine omah sing pan mboten enten lampu jaman niku nggih, peteng-peteng moro sijine kamar enek sing moro-moro munajat ngoten. Terus mari dirungokne, oh, munajat opo? Oh, curhat terus njaluk ngajokne alasan ning Gusti Allah. Terus akhire Syekh Mansur niki terus falam masakat mongko ing dalem semangsane meneng sapa koil wis gawe suwarane. Korok tu mongko moco ake sopo ingsun Mansur, Syekh Mansur bin Umar, moco ne sopo ingsun alaihi ngatasi qoil, moco ne ayatan ing sijine ayat min kitabillahi ta'ala saking kitabih Allah ta'ala. Rupane ayat a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro al-ayah. Ya ayyuhalladzina amanu, iling-iling wong akeh, amanu kang padha iman sapa alladzina qu ngrekso sapa sira kabeh, jaga sapa sira kabeh, anfusakum ing awak dhewe sira kabeh, wa ahlikum lan ahli utawa keluarga, wa ahlikum lan ahli sira kabeh, jaga-jaga naron ing naron saking neraka. Waquduhan nas wal hijarah, waquduha kang utawi urup-urupe nar iku annasu menungso, wal hijarah tulan pira-pira watu. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah nomor satu dirimu sendiri, selanjutnya ahlimu atau orang-orang dekatmu dari siksa api neraka, yang mana api neraka itu bahan bakarnya adalah nopo? Manusia dan batu. Panganan ini. Alaiha iku tetep ing atase nar, malaikatun utai malaikat ghiladun kang kasar. Sing ning neraka niku dijaga malaikat sing kasar, sing gak kenek disuap ya ora gampang melasan. Syadidun kang banget, syadidun kang banget rusone. La ya'suna kang ora durhaka sapa malaikat Allah ing Gusti Allah. Ora durhaka ma ing perkara amaro kang amarohum kang perintah sinten Allah ing malaikat. Wa yaf'aluna lan padha gawe sapa malaikat ma ing perkara yuk maruna kang den perintah sapa malaikat, yuk maruna kang den perintah sapa malaikat kabeh. Artine neraka niku wis serem, sing jaga nggih serem. Diwaosne ayat niku. Terus ngendikane niki sing cerita rawi berarti Syekh Mansur. Fasami'tu mongko ngrungu sapa ingsun sayhatan ing bengokan utawa jeritan. Sayhatan ing jeritan syadidatan kang banget. Diwocokne ayat niku. Ya ayyuhalladzina amanu madan min cedeki cendelone mesti ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum ila akhirih al ayat. Lah kok mantun niku? Fasam itu mongko urungu sapa ing sayhatan ing bengokan sadidatan kang banget. Wadzatan lan gemuruh. Waharokatan lan obah-obah. Maksudnya niku sampai rotok-rotok. Napa istilahnya? Nggih obah-obah, rotok-rotok. Terus sumasakat mongko nuli meneng apa al harokatu obah. Obah-obah meneng. Mungkin ya ketok napa dimare obah-obah itu semono. Moro-moro meneng. Moro-moro meneng, moro-moro senyap. Dan ini suaranya. Sabar ya bunga-bunga. Wah. Kurang. Tumasakat mongko nuli anteng atau meneng apa al harokat apa. Walam asma lan ora krungu sapa ingsun. Ba'daha ing dalam sahuse mengkono-mengkono. Ba'daha ing dalam sah mengkono-mengkono. Harokat hisan ing suara, hisan ing suara. Sabar ini ku semuanya gak enak suara nih. Dinta ini ya, kok gak enak suara nih belas. Akhirnya fakodoh itu mongko nekani sopoh ing sun al hajata ing hajat. Tumarojah tu mongko nuli bali sopoh ing sun ila maudi imaring panggonan ing sun. Dinta ini suwi kok gak enak suara nih. Yowes tak lanjut nih nih keperluan nih. Saat mantuni keperluan terus balik nih lewat meriku tetap sepi terus akhirnya istirahat. Bunyi bu. Falam maas bahtu mongko semangsane isu-isuan sopo ingsun. Rojak tu mongko liwatan sopo ingsun. Fi madaroji ing dalam dalan ingsun. Faidan mongko dumadaan akhire sesuke wis istirahat isu-isu ajine nek keperluan neh liwat mriku malih. Faidan mongko dumadaan ana ta ingsun iku asma'u urungu sapa ingsun urungu-urungu bil bukai kelawan swara tangis. Waraitu lan ningali sapa ingsun annasa ing menungso iku ya'zi podo ta'ziyah sapa menungso iku ya'zi podo ta'ziyah sapa ba'duhum sebagianin nas ba'dun ing sebagian kang weneh. Lah kok mantun kejadian tragedi malam itu sabari bubungok terus gerotak-gerotak kayaknya suara ditinggal sesuai liwat meniku malih. Lah kok Syekh Mansur niki roh enek swara ni tangisan wong kalih enek wong rame-rame berbondong-bondong gantian takziah gruduk-gruduk sak kelompok takziah metuneh mlebune teng panggonan sing wau dalu niku. Terus pundi ba'dun fa'idan mongko dumadaan ajuzun utawi ajuzun kabiratun ajuzun utawi wadon tuwa, ajuzun utawi wadon tuwa kabiratun kang banget tuwane utawa nini-nini. Lah kok roh nenek-nenek atau perempuan tua iku tabeki nangis sopo ajuzun kabiratun. Fa'idhan mongko tumadaan hiya utawi ajuzun kabiratun iku ummu mayyit, iku ummul mayyiti ibune mayit. Di sawang-sawang diselidiki enek wong tuwe wedok nangis, ternyata itu adalah ibu mayit yang sedang ditakziahi. Wahya utawi ajuzun kabiratun iku takulu ngucap sopo ajuzun kabiratun, ngucap la jaza mugo-mugo ora males sopo Allahu Gusti Allah ora males ko ilan ing wong kotila ibni ing wong kang mateni anak ingsun, orang bales khairon ing kebagusan. Ya Allah, tibakno wadon niku, tibakno ibu ema mayit kambil nungwangis kambil ngremeng, mugo-mugo Gusti Allah gak kira bales keapian nggone wong sing wis mateni anakku. Diterus nih, tala kang moco sopo kotil ala ibni ingatase anak ingsun, moco-moco ayatan ing ayat, fiha kang tetep ing dalam ayat, zikrul adabi utawi nutur sikso, zikrul adabi utawi nutur sikso, wahua hale utawi ibni iku ko iman wong kang jumeneng, yusolli hale sholat sopo ibni. Falamma sami'aha mongko semangsane kungu sopo ibni ing ayat, fa'aduma mongko abot opo dalika mengkono-mengkono ayat, indahu ing dalem ngarsane uto ing dalem mungguwe ibni, fajarro mongko jungkel sopo ibni mayitan halimati titik. Lah kok Syekh Mansur niku lewat ketemu wet wong tua wedok nangis ngrumeng takoki, "Mbah, enten apa, Mbah?" "Wis muga-muga Gusti Allah gak bales kaapian nggone wong sing wis mateni anakku. Wong kuwi mambengi macakne ayat sing isine tentang adab, padahal anakku jek sholat ngadeg sholat, akhirnya anakku keweden ning ayat azab niku, moro-moro anakku jungkel mati, sing dadi mambengi sing bungok, wah tuh gerutak-gerutak niku ternyata bengok sakaratul maut, gerutak-gerutak niku mungkin ya sakaratul maut, padahal niku sinten sing maos nih, Syekh sinten, ya Syekh Mansur sing cerita. Masalah terus matur niku, piye kelanjutane? Kula ngucap sinten Syekh Mansur. Mendel mawon Syekh Mansur gak cerita. Aduh, ya aku iki. Terus matur te diceritakne le. Kula ngendika sinten Syekh Mansur? Faraitu mongko tilkal ya. Faraitu mongko ngimpi sapa ingsun ing ibni ing lanang sing mati wau. Tilkal laili ing dalem mengkono-mengkono wengi, fil manami ing dalem turu ingsun. Terus bengine langsung diimpeni Syekh Mansur kalih lanang sing mati wong, diwocokne ayat adab saking wedine sampai mati. Fakultu mongko ngucap teng jero mimpi niku Syekh Mansur tanglet, fakultu mongko ngucap sapa ingsun lahu maring ibni anake wong wadon tuwa wau, ma ing opo fa'ala agawe sapa Allahu Gusti Allah bika kelawan siro, wahai laki-laki bagaimana keadaanmu, apa yang dilakukan Allah kepadamu. Kola ngucap sapa ibni fa'ala agawe sapa Allah bi kelawan ingsun, ma ing perkara faala kang agawe sapa Allah bisuhada ibadrin kelawan kaya wong sahide perang Badar. Wah ini tertinggi ya derajat. Kul tu ngucap sapa ingsun, loh fa kaifa mongko hale kaya apa, loh kok iso awakmu entuk panggonan ning surga utawa perlakuan derajat kaya derajate wong sing mati apa suhadail badar. Kala ngucap sapa ibni li anahum krana setuhune suhadail badri para sahabat Badar iku kutilu padha den pateni sapa suhadail badri dipateni bisuyu fil kufari kelawan piro-piro pedangi wong kafir. Wa kutil tulan den pateni sapa ingsun ana yo ingsun dipateni bisaifil ghaffari kelawan pedangi Allah kang moho pengapura. Bisaifil ghaffari kelawan pedangi Allah kang moho ngapura. Artinya ternyata orang ini mendapatkan derajat yang luhur karena dia sampai mati karena takut dengan siksaan atau ancaman siksaan dari Allah. Muka-muka ayat termasuk wong-wong sing angsal yub-yube Gusti Allah, angsal derajat sing luhur teng dunia dunia akhirat. Al-hadis al-hadi asharo wallahu a'lam bisawab. Monggo kita tutup kanthi wasan hamdalah sare-sare. Alhamdulillah. Matur suwun jazakumullah min akhir pamuntan billahi taufik wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta ighfir li wa tub alayya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la